Mitra bisnis, dari data korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang tahun 2004 hingga 2010, kasus korupsi terbanyak ada pada sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan sektor tersebut telah dijadikan lahan, baik di pusat maupun daerah. KPK menyatakan, masyarakat atau pengusaha jangan takut lapor ke KPK jika merasa diperas oleh pejabat. Di sisi lain, dengan melapor, maka pengusaha akan menjadi whistleblower. Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya telah terhubung dengan Ketua Dewan Pertimbangan Apkomindo, Hidayat Cokrojoyo. Pak Hidayat, apa komentar Anda? Sebenarnya suasana yang terjadi di lapangan tidak seperti yang dibayangkan oleh orang lain. Jadi sebagai pelaku bisnis atau yang menghadapi kenyataan dengan kondisi yang dibayangkan orang bahwa seorang itu diperas dan sebagainya, itu mungkin suasananya tidak demikian gitu. Maksudnya Pak? Jadi misalkan sebenarnya dari ada dua pihak ya. Satu pihak menginginkan sesuatu, ya kan? Nah, satu pihak yang lain seakan-akan bisa memberikan fasilitas tersebut. Misalkan pihak yang lain melakukan sesuatu gitu. Itu selalu suasananya begitu. Jadi bukannya tidak mau tetapi diperas juga. Jadi oleh karenanya dalam hal ini seruan tersebut mengatakan sebenarnya bahwa lebih baik diselesaikan secara yang seharusnya saja gitu. Nah, hal ini kalau semua orang itu mendapat perlindungan yang sama, sehingga kalau normalnya itu berbuat salah ya dihukum gitu kan ya. Yang tidak berbuat salah ya jangan dihukum gitu loh maksudnya. Ini kan keadaannya seringkali orang yang tidak berbuat salah gitu. Itu dicari-cari kesalahannya terus kemudian sudutkan pada suatu kondisi yang parah gitu. Nah, dia untuk membela dirinya supaya tidak terkena hal parah itu tadi, maka dia tahu syaratnya ya KUHP, kasih uang habis perkara gitu loh. Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Sebenarnya jangan sampai orang masuk di dalam suasana itu gitu. Itu yang pertama kali, ya kan? Kalau orang tidak masuk di dalam suasana itu, maka kan orang tidak perlu melakukan ujung-ujungnya KUHP itu tadi gitu loh. Demikian Hidayat Cokrojoyo, saya Kiki Wijaya.